spesial buat sampai semuanya, buat para sahabat-sahabat kita bareng Aurora, Ramayana, Simpatik, Willy Sagita, Mas Gary Mahesa. Sampai

kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru. Di sana tumpuan dan harapan. Benci, benci, benci, tapi rindu jua. Atau manismu dengan undangan. Kalau memang tak mau, baiknya kau katakan agar ku tak berharap cinta darimu. Nyanyi bareng-bareng ya. Begini jadinya cintaku padamu. Yeah. lagunya cukup lawas tapi asik. Tepuk tangan dulu buat Bang Thomas. Terima kasih. Raja-raja sanarnya spesial lagunya buat Anda. Terima kasih. buat Monata. Engkau datang padaku. Yeah. mungkin aku.